艰难苦乐，各位莫作lali marang aku iki Tony Mas nalikane nandang susah sopo sing ngancani dek semono aku tansah tresno lan tansah setio Tony Mas tereng ate agawe kelo lan agawe kungu jiwa neng saiki bareng mukti kowe kok jur malah lali marang aku siti siti kowe nasu terus ngajak patu aja ngono aja ngono apa kowe pancen rakelingan jamane dek biyen Tony Mas kowe janji abungah susah podo dilakoni jongono opo kowe pancen rakelingan jamane dek biyen Tony Mas kowe janji aku ngah susah podo dilakoni